Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk ke bait syair yang baru. Dan ini masih kelanjutan had ta'rif al-hadith as-sahih. Awaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ini qala al-mu'allif rahimahullah. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yarwihi meriwayatkan hadis sahih itu rawi yang adlun dhabit, sifatnya adlun dhabit, an mithlihi dari rawi semisalnya yang juga adlun dhabit. Gitu. Ini makna globalnya mujmalnya ya. Mu'tamadun fi dhabti, dijadikan sandaran dalam hal dhabt penguasaan riwayatnya, wa naqlihi dan penukilannya. Nah, itu makna mujmal, maknanya secara global. Kita akan dalami maknanya dari syarah Syekh Al-Faymin rahimahullah. Qawluhu yarwihi adlun, ya'ni annahu la budda an yakuna rawi adlan. Meriwayatkan hadis sahih itu seorang rawi yang adil, yani rawi yang adil. Dalam bahasa kita adil maknanya akan jelas nanti. Ya'ni annahu la budda an yakuna rawi adlan, ya'ni sesungguhnya labud, harus, mesti, ya, rawi hadis itu sifatnya rawinya adil, ya, statusnya adil. Wa hadha huwa syartur rabi'u, inilah syarat keempat, min syuruti sihhatil hadis, dari syarat-syarat sahnya hadis. Apa syarat yang pertama, kedua, dan ketiga? Awaluha sahihu wahwa mattasal isnaduhu, tasalus sanad. Wahwa mattasal isnaduhu walam yushad au yu'al. Adam syudud wa adam kaunihi mu'allala. Jadi lam yushad walam yu'al. Jadi tiga. Yang keempat ini, yaitu yarwi adlun. Baik, wal adlu fil asli huwa al-adl, adil pada asalnya, asal maknanya huwa al-istiqamah, istiqamah. Nah, ini secara bahasa umum, yakni asal maknanya secara bahasa adalah al-istiqomah. Al-istiqomah artinya apa? Tegak, ya, lurus gitu. Istiqomah ini apa? Lurus. Seperti siratul mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jadi tidak belok-belok, tidak bengkok, ya, lurus. Nah, idza kana at-tariqu mustaqiman, apabila jalan itu lurus, laisa fihi i'wijajun, tidak ada bagian yang apa? I'wijaj. Tidak ada yang tidak ada yang menyimpang. Nah, tidak ada yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus. Nah, tidak bengkok sedikit pun. Yaqul hadha tariqu hadha tariqun adlun. Ai mustaqim, hadha tariqun mustaqim. Ya, ini adalah tariq yang adil, yakni mustaqim, yakni jalan yang lurus. Baik, seperti siratul mustaqim, jalan yang lurus. Wa mithluhu al-'asa al-mustaqimah wa mithluhu al-'asa al-mustaqimah. Semisal dengannya al-'asa al-mustaqimah. Tongkat yang lurus. Yuqalu laha 'adlah, dikatakan ya untuk tongkat yang lurus itu tidak ada bengkoknya, ya. Adalah yakni tongkatnya lurus karena tidak ada bagian yang bengkok. Hadza huwal asl. Inilah dia asal makna kata al-adl, menunjukkan makna sesuatu yang lurus, tidak ada bagiannya yang bengkok, yang menyimpang. Nah, lakinnahu inda ahli al-ilmi, akan tetapi maknanya di sisi ahli al-ilm, ya, pada pembahasan mustalah, huwa wasfun fi syakhsi yaqtadi al-istiqamata. Wasfun fi syakhs, penyifatan, ya, penyifatan pada seseorang, ya, penyifatan yang yaqtadi menuntut al-istiqamah, menuntut istiqomahnya dia. Istiqomahnya dalam hal apa? Fiddin, dalam hal agamanya. Berarti agamanya lurus. Ya. Tidak menyimpang. Wal muru'ah. Wal muru'ata. Yaqtadil istiqomata fiddin wal muru'ata. Dan menuntut apa? Menuntut adanya muru'ah, yakni adanya martabat pada dirinya. Dia seorang yang istiqomah agamanya, istiqomah yakni konsisten, ya, konsisten dalam agama. Nah, dia konsisten dalam agama, lurus agamanya. Yakni supaya akan datang konsisten dalam menjalankan syariat, dia tidak terjerumus dalam kefasikan, ya. Al-muru'ah martabat. Nah, martabat. Nah, orangnya bermartabat. Baik. Fastiqamatu ar-rajuli fi dinihi wa muru'atuhu tusamma 'adalatan. Istiqamahnya seseorang dalam hal agamanya, konsistennya dia dalam agama, ya, menjalankan syariat, dan muru'ah martabat yang dimilikinya, itulah yang dinamakan adalah. Ini dinamakan adalah. Nah, katakanlah seperti tadi, adil yakni adil, jadi adalah yakni keadilan, keadilan seseorang, jadi orangnya adil, ya, dalam hal agama dia lurus, istiqomah. Wajib. Dan dalam hal nilai-nilai sikap, perangai, adab, ya, kebiasaan orangnya bermartabat. Nah, wa ala hadha, berdasarkan ini, fal fasiqu laysa bi'adl, Berdasarkan ini, maka seorang yang disifati fasik, statusnya fasik, laisa bi'adl, bukan orang yang adil, bukan orang yang adil. Dia tidak memiliki adalah. Ya, li'annahu laisa mustaqiman fi dinih. Karena sesungguhnya dia tidak istiqomah, tidak konsisten dalam hal agamanya. Dia punya kefasikan. Falau ra'ayna rajulan qati'an li rahimi falaysa bi'adlin. Jadi kalau ya kita melihat seseorang memutuskan ya hubungan kekerabatannya, maka dia bukan orang yang adil. Walau kana min asdaqin nasi fi naqlih, meskipun dia termasuk orang yang paling jujur dalam penukilannya. Liish, li'annahu ghairu mustaqimin fi dinih, karena sesungguhnya dia tidak istiqomah, tidak konsisten dalam hal agamanya. Wa kadzalika law wajadna syakhsan la yusalli ma'al jama'ati. Begitu pula kalau kita mendapati seseorang la yusalli ma'al jama'ati, dia tidak salat bersama jamaah kaum muslimin, tidak ikut salat berjamaah di masjid. Ya, tidak pernah kita dapati salat berjamaah di masjid. Wa huwa min asdaqin nasi, padahal dia termasuk orang yang paling jujur nukilannya. Fa innahu laisa bi'adlin, maka sesungguhnya dia bukan orang yang adil. Kenapa? Karena dalam hal agama dia memiliki kefasikan, pelanggaran syariat yang tingkatannya kefasikan, ya dia tidak istiqomah. Ya. Fa ma rawahu la yuqbalu min. Maka apa yang dia riwayatkan tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Begitu pula halnya dalam hal syahada, persaksian. Ya. Saksi itu ya dalam perkara dipersyaratkan harus adil. Wa ashhidu dzawai adlin minkum. Persaksianlah dua, angkatlah jadi saksi dua orang yang adil di antara kalian. Sawai wa ashhidu dzawai adlin, yakni pemilik dua orang yang memiliki adalah. Ya, adil di situ pada ayat tadi itu maknanya sama dengan yang kita bahas sekarang. Jadi dalam hal riwayah wasyahada, dalam hal periwayatan hadis khabar, dan dalam hal syahada persaksian dalam penyelesaian perkara di hadapan hakim, itu dipersyaratkan adalah saksinya harus orang yang adil. Ayat. والدليل على هذا قول الله تعالى. دليل atas hal ini firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila datang kepada kalian fasiqun, seorang yang fasik. Berarti bukan orang yang adil. Bukan orang yang adil, tapi fasik. Binaba'in, dengan membawa suatu berita, naba, khobar, berita. Fatabayyanu, maka tabayyanu, carilah kejelasan kebenaran berita itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Orang fasik ini yang bawa berita, orang fasik. Bukan orang adil. Maka jangan ditelan mentah-mentah beritanya. Diteliti, dicek, dipastikan ya validitas beritanya. Valid apa tidak? Nah, tabayyun. Antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak ya menimpakan kepada kaum ya permasalahan yang diberitakan itu bijahalah, dengan jahalah, dengan sikap jahalah yang dibangun di atas kebodohan, karena tidak tabayyun, padahal pembawa beritanya fasik. Al-Hujurat Adnan. Falamma amara Allah Ta'ala bittabayyuni, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan harus tabayyun fi khabaril fasiqi, dalam menerima berita orang yang fasik, ulima, diketahuilah, anna khabarahu ghairu maqbulin, bahwa sesungguhnya beritanya tidak diterima. Tidak diterima karena diperintahkan untuk tabayyun. Dicek dulu, diperjelas dulu. Jangan sampai keliru. Jika berpegang dengan berita orang fasik itu, kemudian membangun hukum perkara di atasnya, justru ya keliru. Nah, la yuqbalu wa la yuraddu hatta natabayyan. Artinya apa? La yuqbalu, tidak diterima beritanya, wa la yuraddu, tidak pula ditolak, hatta natabayyana, sampai kita mencari kejelasan, sampai kita memperjelas kebenarannya. Baik. Jadi selama kita belum tabayyun, memperjelas kebenarannya, berarti apa? Ditolak, tidak diterima. Nah. Baik. Jadi tidak langsung diterima, ditahan. Dalam arti tidak diterima. Nah, kemudian tabayyun dulu. Ya. Wa nahnu nastarifu fi riwayat al-hadith kita mempersyaratkan pada periwayatan hadith an yakuna rawi adlan, bahwa rawinya bersifat adil, yumkinu qabulu khabari, yumkinu qabulu khabari, memungkinkan untuk diterima khabarnya, beritanya. Wal fasiqu la yuqbalu khabaru, dan orang fasik tidak diterima khabarnya. Jika muslim yang fasik tidak diterima khabarnya, fama balukum bil kuffar, bagaimana lagi dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir disifati sebagai orang-orang zalim dan orang-orang fasik. Baik. Amma al-adlu fayuqbalu khabaru, adapun orang yang adil maka diterima beritanya, bidalil qawli ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah ta'ala, wa ashhidu dhawai adlin minkum, dalam surah At-Talaq ayat 2. Dan hendaknya kalian mempersaksikan hal itu kepada dua orang yang adil di antara kalian, dalam hal mentalak istri, dalam hal rujuk, menarik kembali, ya, setelah ditalak menarik kembali rujuk di masa iddah. Itu persaksikan, disyariatkan dipersaksikan talak yang dijatuhkan, rujuk yang dilakukan kepada dua pria, ya, saksinya dua pria yang syaratnya apa? Adil, bukan fasik. Naam. Walam ya'murna bi isyhadihim, walam ya'murna bi isyhadihim, dan tidaklah Allah Ta'ala merintahkan kepada kita untuk, ya, mengambil persaksian mereka, illa linaqbala syahadatahum, kecuali dalam rangka untuk menerima persaksian mereka. Idh annal amra biqabuli syahadati man la tuqbalu syahadatuhu la fa'idata minhu. Idh karena ya annal amra biqabuli syahadati, sesungguhnya perintah amr, perintah biqabuli syahadati, untuk menerima persaksian man la tuqbalu syahadatuhu, orang yang tidak diterima persaksiannya, la faidata fi, la faidata minhu, tidak ada gunanya. Perintah menerima persaksian orang yang tidak diterima persaksiannya tidak ada gunanya. Wa huwa lagwun minal qaul, dan itu merupakan lagwun minal qaul, ucapan sia-sia yang tak berguna. Berarti ketika Allah memerintahkan untuk mempersaksikan tadi itu kepada dua pria yang adil, berarti diterima persaksian keduanya, berarti ya itu namanya persaksian orang, dua orang yang adil diterima dalam hal perselisihan, persengketaan, percekcokan, hukum. Di antaranya seperti pada ayat ini, yaitu dalam hal talak, begitu baru juga. Nah, adapun tambih, adapun dalam hal riwayah, ada perbedaan dengan syahadah. Dalam hal apa? Ana sisipkan supaya antum faham. Ya, dan sampai tersamarkan bagi antum. Karena di sini disebutkan pada ayat ini diperintahkan persaksian berapa? Dua pria yang adil. Nah, itu dalam hal persaksian. Nah, dalam hal persaksian dipersyaratkan jumlah, dan syahadatul mar'ah, persaksian wanita yang juga adil tentunya, nilainya setengah dari persaksian lelaki. Ya. Baik. Dalam hal riwayah, jumlah tidak dipersyaratkan. Artinya yang meriwayatkan meskipun satu orang sudah di, yang penting dia adil. Tidak harus dua orang adil dan seterusnya. Satu orang adil meriwayatkan hadis, maka diterima. Adapun dalam persaksian dipersyaratkan apa? Jumlah. Seperti misalkan pada ayat ini harus dua orang. Tidak cukup satu. Paham tuh? Itu di antara perbedaan syahadah dengan riwayat. Dan dalam hal riwayat wanita dan laki-laki sama. Rawinya meskipun wanita diterima, yang penting dia adil. Paham tuh? Baik. Selesai tentang adalah. Ammal muru'atu, adapun al-muru'ah, martabat, ya, harkat, martabat. Faqala ahlul ilmi fi ta'rifiha, maka ahlul ilmi mengatakan tentang definisinya, huwa, yaitu, an yaf'ala ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa yada'u ma yudannisuhu wa yushayyinuhu. An yaf'ala, melakukan hal-hal yang yujammiluhu wa yuzayyinuhu, sama mana yang menjadikannya terhias dengan itu, ya, penampilannya jadi bagus, ya. Jadi bagus penampilannya, jadi baik penampilannya. Wa yada'u wa na'am ayyaf'ala ma yajmilu zayyinu wa yada'a, berarti iya. An yaf'ala ma yajmiluhu wa yuzayyinuhu wa yada'a, yani wa an yada'a. Na'am. Wa yada'a ma yudannisuhu wa yushayyinuhu, dan meninggalkan. Yada'a artinya yatruk. Wa yada'a yani yatruka, meninggalkan. Hal-hal yang yudannisuhu wa yushayyinuhu, yang menjadikan penampilannya rusak, jelek, ya, tidak bagus. Nah, yakni secara makna dia melakukan dalam hal sikap, ya, penampilan sikap, nah, dia memilih yang bernilai, yang menjadikannya menjadi orang yang punya harkat martabat, ya. Dan dia menghindari hal-hal yang menodai martabatnya, harkat dan martabat, begitu. Ai annal muru'ata, yaitu sesungguhnya muru'ah martabat, hiya an yasta'mila ma yujammilu amaman nas. Dia menggunakan hal-hal yang menjadikannya bermartabat di hadapan manusia. Sikap-sikap yang bernilai menjadikannya punya martabat, harkat di hadapan manusia. Wa yuzayyinuhu, sama maknanya, yujammiluhu aman nas, yuzayyinuhu, sama di atas itu, penjelasan di atas, sama. Nah, wa yamdahuhu alaihi, dan mereka orang-orang memuji dia atas, ya, hal-hal tersebut. Nah, semua naskah yamdahuhu, ya wa yamdahuhu mansub, yani ya, naskah yang lain sama, ya. ويمدحوه يا ويمدحوه bukan ويمدحونه bukan ويمدحونه يمدحوه يا نعم. Artinya dia ma'tuf ke mana ini? ويمدحوه berarti ma'tuf ke يستعمل, iya kan? Nعم. Wa yuzayyinuhu itu atofnya ke yujammiluhu. Ma yujammilu amaman nasi wa yuzayyinuhu. Kemudian wa yamdahuhu, ini mansub. Bi hadfi an nun. Ini mansub, apa yang menasab dia? Ma'tuf ke an yas ta'mila. Naam. Ta'mila dinasab dengan an. Paham tu? Wa an yatruka ma yudannisuhu wa yusayyinu 'inda an-nas. Dan dia meninggalkan hal-hal yang menodai, ya, martabatnya, memperburuk martabatnya, harkatnya, indan nas, di sisi manusia. Kama contoh, lau fa'ala al-insanu syai'an amama al-mujtama'i, ya, sebagaimana halnya lau fa'ala, kalau fa'ala al-insanu, seseorang melakukan syai'an, sesuatu, amama al-mujtama'i, di hadapan orang banyak, di hadapan orang banyak, dilihat oleh orang banyak. Wa hadzal fi'lu, dan perbuatan, sikap yang dilakukan itu mukhalifun lima 'alaihi an-nas, menyelisihi kebiasaan masyarakat. Menyelisihi apa yang dinilai bermartabat, ya, oleh masyarakat. Fa idza ra'u dzalikal fi'la, maka jika mereka, masyarakat, menyaksikan, ya, melihat perbuatan itu dari orang tersebut, adduhu, adduhu, ya, dari kata adda, adda, adduhu, mereka, ya, menghitungnya, menganggapnya, menilainya, fi'lan qabihan, perbuatan yang buruk, yang tidak pantas. Perbuatan yang buruk, yang tidak pantas, tidak bermartabat. La yaf'aluhu, tidak ada yang melakukan hal seperti itu, illa aradilun nas, orang-orang rendahan, yang tidak bermartabat. Wal munhattuna minas safalah, wal munhattuna minas safalati, Al-munhattun, orang-orang yang jatuh dari segi martabat, harkat. Minas safala, dari orang-orang bawah, yang rendah, yang tidak punya harkat martabat, yang tidak menjaga nilai-nilai martabat. Nah. Baik. Kalau kita mungkin anak ingin memberi gambaran yang mudah ya. Masyarakat kita kan bertingkat-tingkat. Orang-orang yang tergolong aradilun nas al-muhattun minas safala. Orang-orang rendahan yang tidak menjaga harkat dan martabatnya, tidak menjaga nilai-nilai ya, sikapnya. Orangnya. Mungkin gampangnya meskipun selain itu ya, mereka-mereka juga terhitung fasik ya, karena mereka-mereka itu biasanya tidak sholat, melakukan kedolongan. Tapi dari segi sikap-sikap perang itu kan kelihatan tidak bermartabat. Orang-orang apa? Preman-preman, gelandangan-gelandangan itu. Hah? Mudahnya itu gelandangan itu kan mereka tidak menjaga nilai-nilai kan, yang menjadikan mereka bukan orang-orang bermartabat. Nah, semaunya bersikap, semaunya dalam hal berbicara, bersikap. Nah, itu gambaran mudahnya saja. Ya. Baik. Dan bukan berarti hanya mereka yang dimaksud. Nah, jika ada orang yang tidak menjaga nilai-nilai, ya, sikap yang berharkat dan martabat, melakukan hal itu di hadapan. Jadi kayak mirip orang-orang seperti itu cara bersikapnya. Nah, maka akhirnya orang tidak punya muruah, tidak bermartabat, melakukan hal yang tidak pantas. Masyarakat ya menilai itu tidak pantas, tidak bermartabat. Gitu maksudnya. Nah, fanaqul inna hadza laysa bi'adl. Maka kita mengatakan ini orang sesungguhnya dia ini orang ini bukan orang yang adil. Ya. Wadhalika li'anna muru'atahu lam tastaqim. Hal itu dikarenakan muru'ahnya, martabatnya tidak terjaga. Tidak tegak. Rusak. Ya. Muru'ahnya, martabatnya. Wabifi'li hadha. Dan dengan perbuatannya ini. Khalafa. Dia telah menyelisih ma'alaihin nasu. Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Fasaqatat muru'atuhu, maka jatuhlah martabatnya di hadapan masyarakat. Wa mithaluhu al'ana, contohnya sekarang ya, beri contoh oleh Syekh. Law anna rajulan kharaja fi baladin hadha ba'da adh-dhuhri, seandainya ya. Dan kalau ada seseorang yang keluar di negeri kita ini, negerinya Ibn Uthaymin rahimahullah, di sana di Arab, Arab Saudi. Ba'da dhuhur, keluar dari rumahnya setelah dhuhur. Itu waktu makan apa? Makan siang ya. Waktu makan siang kan? Nah, wa ma'ahul ghada'u 'ala sahnin lahu, dan dia membawa piring ya. Ma'ahul ghada, ada makan siangnya, 'ala sahnin lahu, yang ada di piring yang nampan yang dia bawa. Makan siangnya dia bawa keluar dari rumahnya, ya, di piring yang dia bawa. Wasara yamshi fil aswaq, kemudian dia berjalan di pasar, ya, jalan di tengah pasar, di tengah-tengah orang banyak. Wa yakulu amaman nas, sambil makan siang. Hah? Wa yakulu amaman nas fis suq, dan dia makan di hadapan orang-orang di pasar gitu, sambil berjalan sana kemari makan. Pantas enggak? Hah? La saqatat muru'atuh, sungguh akan jatuh martabatnya. Min ayunin nas, dari pandangan manusia. Wala sara mahallan lis-sukhriyah, dan dia akan menjadi sasaran, mahallan jadi sasaran, objek untuk sukhriyah, untuk ya ejekan, pelecehan akan diejek, dilecehkan dia. Nah, ya, orang tidak martabatnya kayak gitu, tidak punya malu. Masa makan siang jalan bawa piring sana kemari makan di hadapan orang banyak, benar muter. Ya duduk dulu di sana dalam rumah, selesaikan baru keluar, ya kan? Nah, wal intiqadi minal jami', dan akan menjadi sasaran intiqad, kritikan dari seluruh orang yang melihatnya. Semua orang yang melihatnya ya akan mengkritiknya, akan menyalahkannya, ya dianggap tidak bermartabat. Hal itu ya bikin malu. Nah, tidak pantas. Itu contoh muru'ah. Paham ya? Nah. Amma idza kharaja rajulun 'inda babihi, adapun jika ada seseorang keluar 'inda babihi, di sisi pintunya. Dia buka pintu nih. Buka pintu. Wa ma'ahu ibriqus syai wal qahwa. Dan bersamanya dia membawa cerek isinya ya teh, cerek isinya kopi, lengkap di situ gelasnya. Nah, likai yashrabahu 'indal bab, agar dia minum teh di sisi pintunya. Jadi buka pintu, kemudian duduk di situ, di dekat pintu. Dekat pintu situ duduk, siapkan cereknya ya, tekonya isinya teh, kopi, ada gelas-gelasnya. Nah, di situlah dia minum sambil berangin-angin. Fa hal yu'addu hadza min khawarimil muru'ah am la? Apakah ini terhitung ya termasuk merusak martabat seseorang atau tidak? Ini termasuk hal yang memalukan, yang tidak pantas sehingga martabatnya jatuh atau tidak? Jawabannya naqul, kami mengatakan inna hadza fihi tafsil. Sesungguhnya ini ada rinciannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. At-tafsilul awwal, rincian yang pertama, fa in kanatil 'adatu jarat bimithli dzalik. Fa in kanatil 'adatu jarat bimithli dzalik, apabila adat kebiasaan masyarakat ya berjalan seperti itu, itu hal yang biasa, memang kebiasaan masyarakat ya, orang-orang biasa minum-minum teh di dekat pintunya. Nah, apalagi di daerah panas ini. Nah, sudah berangin-angin di situ. Dan itu jadi adat kebiasaan orang-orang. Orang-orang masyarakat di situ pada melakukan seperti itu. Sudah biasa itu. Fala yu'addu min khawarimil muru'ati, maka itu tidak dianggap termasuk perusak martabat seseorang. Lianna hadha huwa urfun nas. Karena sesungguhnya ini merupakan urf, adatnya masyarakat. Wa huwa syai'un ma'lufun 'indahum, dan itu sesuatu yang dikenal, biasa dilakukan di kalangan mereka, bukan hal yang aneh, yang tidak pantas, yang memadukan ya, orang-orang pada melakukan seperti itu, biasa. Nah, kama yaf'aluhu ba'du kibaris sinn 'indana al'ana, kama yaf'aluhu, sebagaimana yang dilakukan ba'du kibaris sinn, oleh sebagian orang-orang yang sudah tua. Ya, orang-orang tua. Indana, di tempat kami, al-an, sekarang. Orang tua di tempatnya sebelum kami maksudnya. Ya, biasa melakukan itu. Wadhalika, idha kana awalun nahari, yaitu, idha kana awalun nahar, jika sudah pertengahan, awal siang ya, sudah awal siang, itu waktu yang panas. Nah, akhraja bisaton lahu inda babi, dia mengeluarkan bisaut, karpetnya ya, yang dimilikinya di dekat pintunya, dikelar di situ. Wa ma'ushay wal qahwa, syai wal qahwa. Wa ma'ushay wal qahwa, dan dia bawa teh, kopi, ya. Wajah ada esrobu amanas, dan dia minum di hadapan orang-orang. Orang kan pada lewat melihat dia, ya. Waman marra bihim, dan siapa saja yang lewat melewati mereka, qalu lahu, mereka akan menawari, tafadhol, silakan mampir. Nah, mampir, mampir, minum teh. Gitu. Minum kopi dulu. Sini, sini. Nah, gitu. Biasa ini. Fahadalah baksabihi ini tidak. Tidak mengapa. Lianna min adatin nasi fi'iluh. Ah, lianna min adatin nasi fi'ilahu atau fi'iluh. Ah. Ah. Fi'lah, bukan fi'iluh. Kenapa fi'lah? Isim? Baik. Isim anna. Lianna min adatin nasi fi'lahu. Yani lianna fi'lahu min adatin nasi. Kalau dibalik jadi kentara. Lianna fi'lahu min adatin nasi. Karena perbuatan itu termasuk adat masyarakat. Athani. Amma in ata bihadal fi'li. Adapun jika dia melakukan perbuatan ini ala ghairi hadal wajhi. Ya, dengan cara yang berbeda dengan cara ini. Wa kana an-nasu yantaqidunahu ala fi'li hadha. Yani ini bukan kebiasaan masyarakat di situ. Nah, setiap masyarakat kan punya kebiasaan yang berbeda-beda. Dia melakukan ini ala ghairi hadzal wajh, tidak dengan bentuk seperti ini. Ini bukan cara-caranya masyarakat di situ, bukan kebiasaannya mereka. Ini hal yang aneh bagi masyarakat di situ. Hal yang tidak pantas dan memalukan bagi masyarakat di situ jika melakukan. Karena kebiasaannya mereka tidak seperti itu. Wa kana an-nas yantaqidunahu, dan ya, orang-orang akan mengkritik dia, menganggap itu tidak pantas ala fi'li hadza atas perbuatannya itu. Perbuatannya ini. Wa sara min ma'aibil rajul. Wa sara min ma'aibil rajul, dan itu menjadi bagian dari aib. Aib seseorang, aib melakukan itu. Memalukan, tidak pantas. Kan orang-orang tidak mengenal kebiasaan seperti itu. Wastahjana an-nasu hadzal fi'l, dan orang-orang mengingkari, ya, menganggap tidak pantas perbuatan ini. Sara hadzal fi'lu, menjadilah perbuatan ini min khawarimil muru'ah. Termasuk perusak martabat. Jadi kita tetap harus menjaga nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat kita yang dianggap hal-hal yang bermartabat, berharkat. Gitu ya. Nah, baik, agar kita tidak dikritik, tidak nilai-nilai, tidak punya martabat, tidak punya harkat. Nah, melakukan hal-hal yang tidak pantas di mata, di hadapan mereka, di mata mereka, yang memalukan, dianggap aib. Nah, barakallahu, ini tentang muru'ah. Nah, jelas insyaallah ya, tentang muru'ah ya. Nah, setelah itu akan saya akan kembali menjelaskan tentang ta'dil, yakni tentang rekomendasi tazkiyah, ya, seseorang sebagai orang yang adil akan dibahas setelahnya. Barakallahu fiik. Tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.